الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih berada pada bab atau kitabus shalah, yaitu sifat salat Nabi atau bab sifatul salat, tata cara atau kaifiat di dalam pelaksanaan salat. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ke-13 dari bab ini. Allahu a'lam di kitab antum di sini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala wa anhu radhiyallahu anhu, yani Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati ummil Qur'an رفع صوته وقال آمين. رواه أبو الدارقطني وحسنه الحاكم وصححه. أبو هريرة رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila beliau selesai min qiraati ummul Qur'an, dari bacaan ummul Qur'an yakni al-Fatihah, rafa'a sawtahu, beliau mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya, wa qala amin, dan beliau mengucapkan amin. Riwayat Ad-Darqutni, dan beliau menghasankan hadis ini, dan Al-Hakim meriwayatkan pula serta mensahihkan hadis ini. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Naam, jadi hadis ini merupakan hadis yang sabit, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat suatu tuntunan beliau dalam sholat, salah satu kaifiat di dalam sholat yaitu membaca amin setelah membaca al-fatihah, setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, baca amin. Dan bacaan ini adalah bacaan yang dilakukan oleh imam dan makmum. Imam membaca sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW sebagai imam beliau membaca amin. Makmum juga membaca sebagaimana pada hadis-hadis yang lain Nabi SAW mengatakan di antaranya idza ammana al-imamu fa amminu. Apabila imam membaca amin, kalian membaca amin pula. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang bacaan aminnya sesuai dengan bacaan malaikat, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Nah, sehingga di sini kita simpulkan bahwa membaca amin merupakan salah satu ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW dilakukan oleh imam dan makmum atau juga seorang yang sholat munfarid. Faedah berikutnya dari hadis ini bahwa membaca amin dalam sholat berjamaah adalah dengan dikeraskan bacaan amin itu. Yani pada sholat jahriyah. Sehingga dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan suaranya, makmum dan imam membaca amin dengan keras. Adapun dalam sholat sirriyah, macam sholat zuhur, sholat asar, maka amin tentu dibaca dengan sir, dengan lirih, tak terdengar oleh yang lain. Ya. Nah, inilah faedah yang kita peroleh dari hadis ini, yakni rafu shaut, mengangkat suara atau mengeraskan suara dalam membaca amin. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, bacaan amin yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seolah-olah menggoncang masjid. Seolah-olah begitu, karena mereka mengeraskan bacaan amin. Naam. Wali Abi Dawud wa Tirmidhi min hadithi Wa'il ibn Hujar nahwuhu. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi dari hadis Wa'il bin Hujar nahuhu, semakna dengannya. Ya, semakna dengannya. Baik. Apa yang tadi kita sebutkan, merupakan pendapat para ulama kita, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dan itu yang di pilih oleh para ulama kita di masa ini seperti Syekh bin Uthaimin rahimahullah dan juga Al-Bassam dalam syarah Bulughul Maram menyebutkan tentang mazhab tersebut, membaca dengan keras amin pada salat jahriyah dan membaca dengan lirih sir pada salat sirriyah. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Abi Aufa, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, beliau radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka orang itu pun mengatakan, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an. Sesungguhnya aku, la astati'u, tidak mampu. Aku tak mampu. An akhudha, untuk mengambil min al-Qur'ani, dari Al-Qur'an syai'an. Yani tak mampu menghafal Al-Qur'an sedikit pun. Fa'allimni ma yajzi'uni minhu, maka ajarkan kepadaku beritahukan kepadaku ma yujzi'uni minhu, apa yang mencukupi aku darinya, yakni apa yang mesti ku baca selain bacaan dari Al-Quran. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, kul, ucapkan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu baca subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah lah yang maha besar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, tiada hawl, yakni daya upaya memindahkan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, wa la quwwata, tiada kekuatan illa billah, kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Naam. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan disesuaikan oleh Ibn Hibban. Wa Daraqutni wal Hakim, serta riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini dalam kitab Irwa al-Ghalil, dan dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud beliau mengatakan hasan. Baik. Hadis ini juga terkandung padanya salah satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab salat. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab salat yaitu bagi mereka orang yang tak mampu membaca Al-Fatihah atau menghafal Al-Fatihah. Ya. Apalagi surat yang lain. Orang itu mengatakan, la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an. Aku tak mampu mengambil sedikit pun dari Al-Qur'an, yakni menghafalnya. Tak boleh menghafal sedikit pun dari Al-Quran, Al-Fatihah atau selain Al-Fatihah. Lalu apa yang dibaca waktu sholat? Apa yang dibaca ketika sholat? Rasulullah SAW mengatakan, baca subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah ini merupakan keringanan atau rukhsah bagi mereka yang tak mampu baca Al-Fatihah, tak mampu menghafal Al-Fatihah. Ya. Dan ini yakni kemudahan, yusr, kemudahan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada orang-orang yang tak mampu. Adapun yang mampu membaca Al-Fatihah, maka wajib membaca Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihah adalah rukun min arkan salat. Salat itu rukun daripada rukun-rukun salat. Rasulullah SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tiada salat bagi orang yang tak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Nah. Baik, sehingga hadis ini bagi mereka yang tak mampu baca Al-Fatihah, maka bacalah zikir-zikir tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Kana Rasulullah, adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, salat mengimami kami. Fa yaqra'u fi dhuhri, maka beliau membaca fi dhuhri pada salat zuhur, wal 'asr dan pada salat asar. Fi rak'atainil ulayain, pada dua rakaat yang pertama. Fi fatihatil kitab, dengan surat al-fatihah, fatihatil kitab. Wa surataini, dan dua surat. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan memperdengarkan kepada kami ayat tersebut terkadang. Ahyanan. ويطول الركعة الأولى, dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama. ويقرأ في الأخرين, dan beliau membaca pada dua rakaat yang terakhir بفاتحة الكتاب, dengan Al-Fatihah, yakni saja dengan Al-Fatihah faqat saja. Muttafaqun alaih. Hadis sepakat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis Abu Qatadah juga menunjukkan kepada kita salah satu tuntunan Rasulullah SAW dalam sholat. Salah satu sunnah Nabi SAW dalam sholat, yaitu ketika membaca Al-Fatihah dan surat dalam salat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan surat pada dua rakaat yang pertama, yakni bila itu salat zuhur, asar, maghrib, rakaat pertama, kedua, beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Begitu pula pada rakaat dua rakaat tersebut, pada sholat yang hanya dua rakaat, semacam sholat al-fajr, yaitu maghrib. Jadi sholat apapun, pada rakaat yang pertama dan kedua, dibaca padanya al-fatihah dan surat. Ya. Namun bacaan surat ini adalah sunnah, bukan wajib. Bacaan surat, walaupun pada rakaat pertama dan kedua, adalah sunnah bukan wajib. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Sehingga apabila dia tak membaca surat pada rakaat pertama dan kedua, boleh. Ya. Salat tetap sah. Tiada dosa padanya. Namun al-afdal dia membaca Al-Fatihah dan surat. Kita bisa baca dalam kitab sifat sholat Nabi. Di situ terdapat suatu bab atau pasal, jawazu al-iktisar ala al-Fatihah. Boleh membatasi pada al-Fatihah saja, tak membaca surat. Nah, di situ beliau sebutkan dalil tentang hal itu. Nah, kemudian disebutkan untuk rakaat dua berikutnya, yaitu rakaat ketiga dan keempat pada sholat asar dan zuhur, atau rakaat ketiga saja pada sholat maghrib, maka beliau SAW hanya membaca al-fatihah, tak ada bacaan surat padanya. Nah, ini yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana ada hadis yang menunjukkan bahwa apabila seseorang nak membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat, boleh saja. Karena Ada di sana beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan boleh baca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Hal ini ditegaskan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam telkhis sifat salat Nabi, wa yusannu ziyadatu wa tajibu qira'atu Fatihah fi kulli raka'ah, dan wajib membaca Al-Fatihah di tiap rakaat, wa yusannu ziyadatu 'alaiha, dan disunahkan menambahi atas Al-Fatihah, yakni baca surat atau ayat-ayat setelah Al-Fatihah fi raka'ataini al-akhiratain, pada dua rakaat yang terakhir. Aidha, juga ahyanan, terkadang, ya, ini ada kata-kata apa? Ahyanan, terkadang boleh dia membaca pada rakaat ketiga dan keempat surat setelah baca Al-Fatihah. Nah, kemudian di sini juga ada faedah lain, bahwa disebutkan oleh Abu Qatadah, wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan terkadang memperdengarkan ayat-ayat itu kepada kami. Yani ini pada salat zuhur atau asar yang asalnya merupakan salat sirriyah. Ya, zuhur dan asar merupakan salat sirriyah. Bacaan waktu itu dibaca dengan sir, dengan lirih, tak terdengar oleh yang lain. Namun Nabi SAW ketika itu terkadang, ya, terkadang ahyanan memperdengarkan, ya, memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya. Nah, apa sebabnya atau apa maksudnya Nabi SAW memperdengarkan ayat-ayat itu pada sholat sirriyah? Maksudnya adalah ta'lim, adalah pengajaran, ya, agar para sahabat pun tahu hukum, ya, belajar sekaligus praktik di dalam sholat. Nabi memperdengarkan apa yang dia baca saat sholat zuhur atau asar. Namun ini, karena ini adalah pengajaran, tentu tidak dilakukan secara mudawamah terus-menerus. Tidak. Tetap sholat zuhur dan asar adalah sholat sirriyah. Namun pada keadaan tertentu Nabi mengeraskan dalam rangka apa? Ta'lim, mengajari manusia amalan-amalan di dalam sholat. Baik. Kemudian disebutkan di sini, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. Artinya, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu memperkirakan masa atau waktu berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzuhri wal 'ashr, pada salat dzuhur dan pada salat asar. Hazarna qiyamahu fi raka'atain al-ulayayn min adh-dhuhri, maka kami perkirakan berdiri beliau pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur seukuran dengan bacaan surat Alif Lam Mim Tanzil, yakni surat As-Sajdah. Ya, surat As-Sajdah. Ini merupakan surat yang yakni panjang, tapi bukan panjang sekali, ya, bukan panjang betul, yakni sekitar 2,5 halaman, ya. Jumlah ayatnya surat As-Sajdah dia 30 ayat, ya. 30 ayat surat As-Sajdah, 30 ayat. Nah, baik. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, kami perkirakan waktu berdiri beliau pada rakaat pertama dan kedua salat zuhur seukuran Surat As-Sajdah. 30 ayat lebih kurang. Afir raka'ataini afil ukhrayaini qadra an-nisfi min dzalik. Dan pada dua rakaat yang berikutnya, rakaat 3 dan keempat, qadr an-nisfi min dzalik. Seukuran setengah daripada itu, yakni kurang lebih 15 ayat. Ya. Wa fil ulayaini min al-'ashr, kemudian pada dua rakaat pertama dari salat Asar, ala qadri al-ukhrayaini min adh-dhuhr, seukuran dua rakaat yang terakhir dari salat Zuhur, yakni 15 ayat kurang lebih, lebih kurang. Wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik, dan yang terakhir dari salat Asar, tiga dan keempat, adalah an-nisfu min dzalik, setengahnya lagi. Ya, setengahnya lagi, yakni berapa? 7 ayat atau 8 ayat ya, kurang lebih. Yakni lebih kurang dengan itu. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, di sini para sahabat radhiyallahu anhu memperkirakan waktu salat Nabi SAW, ya, ketika beliau berdiri, seperti apa waktu berdiri beliau, diperkirakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an untuk salat zuhur semacam, ya, surat As-Sajdah dua rakaat pertama semacam surat As-Sajdah, dua rakaat kedua setengahnya, salat Asar dua rakaat pertama seperti setengah kedua yang dilakukan pada salat zuhur. Kemudian dua rakaat yang terakhir adalah setengah dari dua rakaat yang pertama. Naam. Nah, ini menunjukkan kepada kita semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam apa? Dalam mengikuti sunnah, dalam mempelajari sunnah Nabi. Sampai mereka betul-betul perhatikan seberapa lama dia alaihissalatu wassalam berdiri ketika sholat. Nah, ini adalah hirs azim, semangat yang besar dalam ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam segala hal, termasuk dalam bab sholat, karena ini ibadah yang terpenting. Nah, yang jelas di sini itu perkiraan waktu yang dilakukan Rasulullah alaih salatu wassalam. Ya. Kemudian diterang oleh para ulama tentang sholat Nabi SAW secara berurutan, ya, waktu yang paling panjang dalam sholat adalah sholat subuh, karena di situ Nabi SAW membaca 60 sampai 100 ayat lebih kurang. Setelah sholat subuh, berikutnya sholat zuhur, dia lebih pendek daripada sholat subuh. Dan sholat asar lebih pendek daripada sholat zuhur. Kemudian sholat maghrib lebih pendek lagi. Yang paling pendek adalah sholat maghrib. Sholat isya mirip. Yani kurang lebih sama dengan sholat asar. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, yani semakna dengan itu, untuk isya lebih kurang semacam sholat asar. Sholat maghrib paling sedikit. Nah, jadi paling panjang adalah sholat fajar atau subuh, berikutnya sholat zuhur, berikutnya sholat asar, dan sholat isya, dan yang terakhir adalah sholat maghrib. Dia adalah sholat yang paling pendek. Namun, ikhwan fillah rahimakumullah, bukan berarti tak boleh melakukan selain itu. Ya, itu tadi yang kita sebutkan adalah keumuman secara global, ya, salat Nabi macam itu. Tapi sesekali Nabi SAW membaca bacaan yang pendek pada salat subuh. Seperti pernah beliau membaca surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beliau baca surat ini di salat subuh dua kali baca. Yakni pada dua rakaat. Rakaat pertama Az-zalzalah, rakaat kedua az-zalzalah. Nah, walaupun biasanya Nabi memanjangkan sholat, tapi terkadang boleh. Ya, dia memendekkan sholat yang mestinya panjang. Begitu pula maghrib. Umumnya yang dilakukan Rasulullah maghrib pendek. Ya, dia tak panjang membaca suratnya. Tapi pernah Nabi SAW membaca pada waktu itu sholat maghrib dengan bacaan surat At-Tur. Surat At-Tur yang ini panjang. Ya, ya surat yang panjang. Tapi boleh saja dilakukan ketika sholat maghrib sesekali dia baca macam itu. Ya. Baik. Tampaknya kita cukup dulu sampai di sini, ya. Bila ada soalan, tafadhal. Baik. Baik. Naam. Ya, tampaknya dia baca sama. Wallahu'alam. Ya, kalau dia tak hafal bacaan-bacaan, maka baca apa yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Kalau dia hafal beberapa surat selain Al-Fatihah, boleh dia baca surat itu. Dia baca ini, zikir ini, kemudian dia baca surat yang dia hafal, macam misalnya surat Al-Ikhlas. Ya, dia baca surat itu. Karena keumuman ayat atau hadis, Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya. Bacalah apa yang mudah bagimu untuk dibaca dari Al-Quran. Sehingga ini yang diutamakan, seandainya ia tak baca zikir ini, ia baca salah satu surat yang dia hafal, selain Al-Fatihah, maka itu boleh, itu cukup. Wallahu a'lam. Allahumma. Dia ikut rukuk bersama imam. Rukuk bersama imam walaupun dia belum habis dalam membaca Al-Fatihah. Ya. Ya, tak boleh dua-duanya, ya. Dalam sholat melipat baju tak boleh, sebelum sholat melipat baju, sehingga ketika sholat, ya, lengan kita terlipat, lengan baju kita terlipat, tak boleh juga. Jadi melakukannya dalam sholat atau di luar sholat, ya, melakukannya di dalam sholat atau di luar sholat, tak boleh semuanya ketika sholatnya dengan cara semacam itu. Adapun kita tidak sholat, kita tak sholat, kita melipat baju kita, boleh saja. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada fulan ingin mengelakkan dari isbal, lalu belum mampu membawa celananya ke toko untuk dipotong dan dijahit, bolehkah fulan mengoyak kain celananya untuk dipendekkan? Mengoyak, yakni dirobek, dikoyak boleh saja. Nah, jazakallah khair. Yang penting dia tadi kita katakan tak boleh melipat lengan baju atau celana, ya. Dia sholat dalam keadaan celana terlipat atau baju terlipat. Baik melipatnya dalam sholat atau sebelum sholat, semuanya tak boleh. Kalau dipotong, dikoyak, boleh saja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia pakai sarung lah. Dia sholat pakai sarung, lepas celananya, seruannya, sholat pakai sarung. Nah. Ya, ada khilaf dan tambahan tafsir daripada Al-Ghuraba alladzina yasbihuna idza fazara an-nas. Ini ada khilaf di antara ulama tentang apakah sahih atau tak sahih. Adapun awal hadis innal islam bada al-ghariba bada al-ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, ini hadis sahih. Tambahannya dia sekedar tafsir, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sebagai tafsir dari Rasulullah, tak boleh. Kecuali kalau sahih, sementara sebagian ulama mengatakan ini riwayat ya tak sahih ya. Allah alam, kita perlu lihat kembali, namun ada khilaf tentang ziyadah tafsir tersebut. Kalau kita mengatakan ulama menafsirkan atau sebagian riwayat menyebutkan demikian dan itu dijadikan sebagai tafsir oleh para ulama, ini boleh. Baik, jazakumullah khair. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.